Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ittaba'ahu dah. Sallamat muslimin katsira ba'd. Masih kita pada pembahasan tentang ta'ajub. I'rabnya ini i'rab ma ahsana zaidan wa ma afdala ma mubtada li'annaha mujarrada 'anil 'awamil lafdhiyah. Ma mubtada karena dia kosong dari amil-amil lafzi untuk disandarkan kepadanya, dan dia makna kira mausufah disifati dengan sesuatu yang mahdhuf. Oleh karenanya musannif berkata bima'na syai'un 'azimun. Bima'na syai'in 'azimin. Wa innama qaddara al-wasfa, hanyalah musannif menakdirkan wasf li'anna isti'malaha ghair mausufa nadir. Karena penggunaan ma nakira tanpa disifati itu jarang. Wa lam tarid ma dzalika mubtada'an. Dan tidak datang ma nakirah tanpa disifati sebagai mubtada, tidak datang ma tanpa disifati sebagai mubtada. Wa man lam yuqaddir al-wasfa qala ubtiriya biha litabammuniha ma'na ta'jub. Dan mereka yang tidak menakdirkan sifat bagi ma, maka mengatakan bahwasanya dimulai dengan ma, dijadikan ma sebagai mubtada karena ma mengandungi makna ta'jub. Ya, bersama dengan adanya makna ta'ajub, maka tidak butuh kepada penakdiran wasf. Karena yang membolehkan untuk memulai dengan nakirah ketika itu adalah makna ta'ajub. Menilu af'al. Ay fi qawlika ma'af'ala zaidan. Wa af'al. Fi'lun madin. Fi'lun madin bidalil itisali nuni al-wiqayah, dengan dalil bersambungnya nun wiqayah dengannya. Pada contoh ma'afqarani ila afillah, alangkah butuhnya diriku kepada pemaafan dari Allah. Fa'innan nun fihi lazimatun la yustaghna anha bi ghairiha, maka nun padanya adalah nun yang lazim, tidak bisa dicukupkan darinya. Tanpa nun tidak bisa, ya, la yustaghna anha bi ghairiha, tidak bisa tercukupi dari nun dengan selain nun. Maka fathahnya adalah fathah bina. Kal fathah fi nahwi zaidun daraba amran, seperti fathah yang ada pada zaidun daraba amran. Wa qala ba'dul kufiyin, sebagian orang-orang kufah, sebagian ahli nahwu kufah berkata huwa ismun, dia af'al itu adalah isim. Wal fathah fi fathah i'rab, dan fathah padanya katanya fathah i'rab. Wa huwa khabarun an ma, dan dia khabar bagi ma. Taqulul Arab, orang Arab mengatakan ma uhaisanah wa ma umailahah. Wa tashir min khasa'is al asma, dan tashir diantara ciri khusus dari isim. Jadi sebagian orang Kufah berpendapat bahwasanya isim tafdil, nah itu isim dia, ataupun afalu tafdil isim dengan dalil bisa ditashir, seperti yang disebutkan oleh sebagian orang Arab ma uhaisanah wa ma umailahah, dari ahsan uhaisan amlah umailah. Ujiba bi annahu syadz, dijawab bahwasanya yang seperti ini syadz, tashir pada isim tafdil ataupun afalu tafdil syadz. Hatta haka al-jawhari annahu lam yusma' tasghiru af'al illa fi ahsan wa amlah. Sampai al-jawhari berkata bahwasanya belum pernah, sampai al-Azhari menghikayatkan bahwasanya belum pernah didengar tasghirnya af'al kecuali pada ahsan dan amlah. Lakin istadraka alaihi ba'duhum bi uhayla fi qawli asyikh syarafiddin Umar ibn al-Farid. Hanya saja istadruka alaih, sebagian mereka mengomentari hikayatnya al-Jauhari dengan uhayla, tashir dari ahla. Sebelumnya kan al-Azhari menghikayatkan ya, bahwasanya tidak boleh tashir, belum pernah didengar tashir kecuali pada dua kalimat saja, ahsan dan amlah. Ya, sebagian mengomentari ya dengan uhayla, istadraka alaihi ba'dun bi uhayla, pada semisal contoh ucapan penyair yaitu Syekh Syarafuddin Umar ibn al-Farid Waradabuhu ya ma'uhailahu bifiyya. Ya, di sini uhailah. Waradabuhu riq. Mana ya riq? Arabu riq. Liur ataupun ludah. Ya ma'uhailah. Wahai, alangkah manisnya. Bifiyya. Ya, bifiyya. Fi mulutku. Di mulutku. وليس بشيء لأن مراد الجوهري بسماع التصغير في كلام العرب المحتج في كلامهم. Tapi ini, ya, istidrak ini ليس بشيء, tidak ada artinya. لأن مراد الجوهري, karena ini mungkin oleh al-Jauhari adalah sama tasghir, penukilan adanya tasghir dari kalamul Arab yang dijadikan hujah, ya, dari kalam mereka. Ini mensyaratkan bahwasanya di sini kalamnya tidak bisa dijadikan hujah. Wa fa'iluhu ay fa'ilu af'al, dan fa'ilnya yakni fa'ilnya af'al. Matanya sudah dibaca belum? Belum ya? Sudah ya. Fa'ilnya af'al adalah dhamir mustatir fi wujuban li'annahu la yumkin hululu zahir mahallah. Fa'ilnya af'al adalah dhamir mustatir pada contoh ma af'ala atau ma ahsana. Ma afdala fa'ilnya dhamir mustatir fihi wujuban li'annahu la yumkin hululu zahir mahalla. Kenapa di situ wujuban? Karena tidak mungkin untuk posisinya ditempati dengan isim zahir. Karena tidak mungkin isim zahir menggantikan posisinya. Ya'udu ila ma, yang mana dhamir mustatir itu kembalinya kepada ma. Wa li hadza ajma'u 'ala ismiyatiha, oleh karenanya mereka sepakat atas keisimannya. Keisimannya ma. Lianna dhamira la ya'udu illa ila al-asma. Karena yang namanya dhamir tidaklah kembali kecuali kepada isim-isim. Wal ismul mansub ba'da af'al, sedangkan i'rami isim mansub yang datang setelah af'al, al-muta'ajjab minhu, yang dikagumi, wa huwa Zaidun fil mithal sabiq, yaitu Zaid pada contoh yang telah lewat. Apa contoh yang telah lewat? Ini bawakan. Ma'ahsana Zaidan ya. Ataupun ahsin, af'in, bizaidin. Maf'ulun bih. Ya Rabbnya maf'ulun bih. Zaid maf'ulun bih. Al-muta'ajab minhu maf'ulun bih. Li'af'al. Dari af'al. Li'ta'adihi ilaihi bihamzatin naql. Karena muta'adinya af'al kepada muta'ajab minhu, yaitu Zaid, dengan hamzah naql. Ya, dengan hamzah naql. Menukilkan fi'il yang tadinya lazim, atau memindahkan fi'il yang tadinya lazim menjadi muta'addi. Dari hasuna. Dikasih hamzah, maka dia bisa sampai kepada maf'ul. Wal jumlatul fi'liyatu wa hiya jumlatu af'al, af'al Zaidan fi mahali rafa' ala annaha khabaruma. Sedangkan jumlah fi'liyah, yaitu jumlah af'ala Zaidan pada mahalnya rafa sebagai khabarnya ma. Wa taqdir, takdirannya adalah syai'un azimun hassana Zaidan. Sesuatu yang besar yang membuat Zaid bagus atau yang membaguskan Zaid. Wa hadha huwa madhhabu Sibawaihi wal jumhur, dan ini adalah pendapatnya Sibawai dan jumhur. Dan di sana ada pendapat yang lain yang disebutkan di sini. Ada yang mengatakan maknya tamah, nakirah tamah. Wa qila mastifhamiyatu wal jumlatu ba'daha khabar, ada yang mengatakan maknya di situ ma istifhamiyah dan jumlah setelahnya khabar. Ya, sama i'rabnya, cuma maknya istifhamiyah. Qala ar-Radhi wa huwa qawiyyun min haitsul ma'na, kata ar-Radhi pendapat ini kuat dari sisi makna. Ka'annahu jahila sabab husnihi fastafhama an, seolah-olah si pembicara tidak mengetahui sebab kebagusannya, maka dia bertanya tentangnya. Ya, ma ahsana Zaidan. Qal wa huwa dha'if. Nah, saja sebagian yang lain mengatakan pendapat ini dha'if. Min haitsu annahu naqlun min al-istifham ila ta'ajjub, dari sisi adanya penukilan, pemindahan dari makna istifham kepada ta'ajjub. Ya. itu kelemahannya katanya. Dipindahkan dari sifham kepada ta'ajub. Wan naqlu min insya ila insya mimma la yathbut, penukilan dari insya kepada insya adalah di antara perkara yang tidak sabit, tidak ditetapkan. Yang ada khamar kepada insya. Ataupun sebaliknya ada. Kalau insya kepada insya, enggak ada. Istifham insya, ta'ajub insya. Ini isi kelemahannya. Apabila dianggap maknya istifhamiyah. Dinukilkan berarti ta'ajubnya dari istifham. Dan istifham itu insya, kemudian ta'ajub juga insya. Berarti menukilkan sesuatu yang ataupun menukil insya kepada insya, memindahkan insya kepada insya. Ini lafzut katanya. Wasiqatu tsaniyatu af'il bi zaidin, kemudian sigha yang kedua af'il bi zaidin bi kasril ain, dengan kasrah pada ainnya af'il bi zaidin. Ai ma kana ala hadzal wazn, yakni apa saja yang di atas wazan ini. Ya, bukan batasan af'il bi zaidin. Ya. Nahu ahsin bi zaidin wa akrim bi, alangkah bagus Zaid, alangkah mulia Zaid. Sama maknanya dengan ma ahsana zaidan, ma akrama zaidan, sama. Fa in aradta i'rabah, apabila engkau ingin mengi'rabnya, maka af'il fi'lun bittifaq, fi'il dengan kesepakatan. Khilafan liman syadz, liman syadza, berbeda halnya dengan orang yang syadz, menyelisih ittifaq ini, seperti Ibnu Al-Anbari. Dia berkata bahwasanya af'il isim. Thumma qala jumhur al-Basriyun, kemudian berkata jumhur al-Basriyun, lafzatu lafzuhu lafzul amr, lafadnya af'il itu lafad amr, walaysa bi fi'li amrin, tapi dia bukan fi'l amr, ya lafadnya saja bentuknya seperti fi'l amr tapi hakikatnya bukan fi'l amr. Kenapa? Idla ma'na lil amri huna, karena tidak ada makna amr di sini. Ya, af'il bi zaidin, ya, ahsin bi zaidin, maknanya bukan ahsin bi zaidin, perbaguslah Zaid, bukan, tapi alangkah bagusnya Zaid. Tidak ada di situ kandungan makna amr. Wa ma'nahu ta'ajub, lafadnya lafad amr tapi maknanya ta'ajub. Fataqulu fi i'rabih, engkau katakan dalam i'rabnya, ahsin fi'lu ta'ajubin mabniun ala sukun. Wa kannaka qulta, seolah-olah ketika engkau mengatakan ahsin bi zaidin adalah engkau mengatakan ma ahsana zaidan. Jadi sama. Wa laysa fi dhamir, dan pada ahs, pada af'il tidak ada dhamir. Ya, seperti pada ahsana, ma ahsana zaidan, pada ahsana ada dhamir, adapun pada af'il tidak ada dhamir. Li'annahu law kana fi'lu amrin lakana fi dhamir, karena seandainya af'il di situ fi'l amr, niscaya mengandungi dhamir, anta kan. Di sini tidak mengandungi dhamir, ini menunjukkan bahwasanya af'il bukan fi'l amr, fi'l madhi. Seandainya dia af'il itu fi'l amr, niscaya padanya ada dhamir yang kembali kepada mukhatab, orang yang diajak bicara. Balil ismu ba'dahu wa huwa bizaidin fa'iluh, bahkan isim yang datang setelahnya yaitu bizaidin adalah fa'ilnya. Wal ba zaidatun wujuban, sedangkan ba'nya bizaidin, ba'nya tambahan yang ditambahkan secara wajib. Ya. Wa aslu qawlika, sehingga asal dari ucapanmu, ai fi ta'ajub, yakni pada ta'ajub, ahsin bizaidin, dengan sighah al-amr, aslinya ahsana zaidun. Ahsana Zaidun, itu asalnya. Kemudian menjadi ahsin bi Zaidin. Bi sighatil madhi, dengan sigha al madhi. Ya. Wal hamzah fihi li sayrurah la li naql. Ya, hamzah pada ahsana Zaidun. Ahsana Zaidun di sini li sayrurah, untuk mana sara, bukan untuk, bukan li naql, bukan memindahkan yang tadinya lazim kepada mutaaddi, bukan. Ahsana Zaidun. Zaid telah bagus. Ya, sara zaidun za hasanin gitu. Bukan hamzah naql. Ya, beda ya. Seperti yang tadi ma ahsana zaidan, beda ya. Di sini bahasanya beda. Jadi asal dari ucapan mu ahsin bi zaidin adalah ahsana zaid. Zaid telah berbuat hasan. Ya. Dengan sighah al-madhi, hamzah padanya li sayrurah, untuk menunjukkan mana sara. Lali naql, bukan untuk memindahkan yang tadinya lazim menjadi muta'addi, bukan. Maknanya hamzah li sayrur adalah sara za hasanin, jadilah Zaid seorang yang memiliki kebagusan. Jadi ahsana Zaidun maknanya sara za hasanin, jadilah Zaid seorang yang memiliki kebagusan. Contoh yang lain, awraqa syajaru, Ya, di sini hamzahnya bukan nakal, tapi untuk sayruroh, maknanya soro. Za warokin. Jadilah pohon itu memiliki dedaunan. Wa azharan nabatu. Ay soro za zahr, zahrin. Ya. An-nabat, tetumbuhan itu, azhara. Ya, ini soro za zahrin. Jadilah memiliki bunga-bunga. Ya. Kemudian, wa aghadda al-ba'ir. Ana belum cek ini. Ada yang sudah ngecek apa nih? Gondok. Oh, mulai gondok ya. Wa aghadda al-ba'ir. Sara za ghadda. Ghadda atau ghadda. Jadilah. Ya. Unta itu memiliki gondok gitu ya. Ana belum cek ya. Thumma ghuyirat sighatu. Kemudian dirubah bentuknya. Ya, jadi asal dari Ahsan bi Zaidin adalah Ahsana Zaidun. Bagaimana bisa menjadi Ahsan bi Zaidin? Thumma ghuyirat sighatu, kemudian dirubahlah bentuknya. Ai fi al-ta'ajjub min al-madi, yani fi al-ta'ajjub dari madi ila sighati al-amr. Dari sigha madi kepada sigha amr. Ma'a baqai al-ma'na al-khabari, dengan tetap dengan menetapkan makna khabar yang ada pada madi. Ma'baqa'il ma'na al-khabari, dengan menetapkan makna khabar, yakni makna fil madi, kan khabar maknanya. Li'anna fil amr, kenapa dirubah bentuknya kepada amr? Li'anna fil amri ta'ziman wa ta'zim yunasibu ma'na ta'jub, karena pada amr ada ta'zim, pembesaran, pengagungan. Wa ta'zim dan pengagungan yunasibu ma'na ta'jub, ini sesuai dengan makna ta'jub. Fa sahha isnaduhu, maka baguslah penyandarannya. Ya, wa huwa bi sighatil amr. Dalam kondisi dia fil madhi ini dalam bentuk fil amr. Ya. Fa sahha isnaduhu, maka benarlah penyandarannya. Penyandaran apa di sini? Hah? Fa sahha isnaduhu. Isnad apa? Fi'il madhi ini kan? Ya, fi'il madhi. Fasoha isnaduhu, maka benarlah penyandaran fi'il madhi dalam bentuk fi'il amr kepada isim yang zahir setelah dirubah. Ya, setelah dirubah. Fasoha isnaduhu wa huwa bisighatil amri ila ismi zahir. Jadi setelah dirubah bentuk fi'il madhinya dengan bentuk fi'il amr, maka baguslah untuk dia fi'il madhi ini yang dalam bentuk amr disandarkan kepada isim zahir. Ya. Li'anna surata amril wahid al-madhkur la yajuzu isnaduhu ila al-ismi zahir. Karena bentuk amr untuk satu orang, ya, surah amril wahid al-madhkur, bentuk fil amr untuk satu orang yang telah disebutkan yaitu af'il, la yajuzu isnaduhu ila al-ismi zahir, tidak boleh disandarkan kepada isim zahir. Fazidatil ba'u fil fa'il, maka ditambahkanlah ba' pada fa'ilnya. Ya, kita ulang dari thumma ghuyirat situ ya. Ya, lihat. Jadi asli dari Ahsan bi Zaidin adalah Ahsana Zaidun. Ya. Kemudian dirubah sighahnya, sighah Ahsana Zaidun. Ya. Kepada sighah amr yaitu Ahsin. Ya, Ahsana Zaidun menjadi Ahsin dengan tetap menetapkan ataupun dengan menetapkan makna khabar. Ya, kenapa dirubah bentuknya kepada amr? Ya, karena pada amr ada ta'zim, pemuliaan yang itu selaras dengan makna ta'ajub. Ya. Setelah dirubah dia kembali kemana itu summa ghuyirat siwatu? Hah? Hah? Kembali gimana? Ya, Ahsana Zaidun. Ya, Ahsana. Dirubahlah bentuknya ya kepada bentuk fi'il amr dengan menetapkan makna khabar. Ya. Karena pada amr itu ada pemuliaan yang itu mencocoki dengan ta'ajub. Ya, setelah dirubah sahha isnaduhu, maka baguslah penyandarannya. Ya, penyandaran fi'il madhi itu yang telah dirubah dengan sighah amr kepada isim zahir. falaihim zahir. Hai anna surata amril wahid, karena bentuk amr untuk satu orang ya, yang telah disebutkan af'il itu, la yajuzu isnadu ila ismi zahir, tidak boleh untuk disandarkan kepada isim zahir, maka ditambahkanlah ba pada fa'ilnya, saunan lilafzi, untuk menjaga kebagusan lafaz. Amma huwa qabih, dari perkara yang jelek, khairu jaiz, yang tidak boleh. Ya. Jadi kalau langsung af'il zaidun itu enggak bagus. Iya, enggak bagus. Maka untuk menjaga kebagusan lafaz ditambahkan ba zaidah lazimah, lazimah. Ya. Sehingga jadilah af'il bi zaidin, fa'il zaid. Walihada wajabat ziyadatuha, ala karena itu wajib untuk ditambahkan ba. Illa in kana al-fa'ilu al-muta'ajjab minhu an wasilatuha, kecuali kalau fa'ilnya, kecuali fa'il, ya kecuali fa'il yang dikagumi, al-muta'ajjab minhu, fa'il yang al-muta'ajjab minhu yang dikagumi adalah berupa an dan silahnya, maka tidak mesti dikasih ba. Ya. Contoh wahbibi ilaina antakuna al-muqaddama, wahbib ilaina, alangkah dicintai, ya alangkah senangnya kami, antakuna muqaddama, untuk engkau menjadi orang yang muqaddam, didahulukan. Di sini mana muta'ajjab minhunya? Antakuna al-muqaddama, antakuna al-muqaddama, itu fa'ilnya ahbib, ya fi'il ta'ajjub, dan dibuang di sini ba'nya. Kenapa? Ya karena fa'ilnya an dengan silahnya. Takdirnya apa berarti? Wahbib ilaina. Hah? Iya. Bi kaunika muqaddaman. Ay bi an takuna. Ay bi an takun. Ya, ini takdirnya bi an. Bi an takuna. Ada ba ini buang. Duna anna al-mushtad. Duna anna al-mushaddadah wasilah. Duna anna al-mushaddadah wasilatiha. Bukan anna yang ditasydid dan silahnya, bukan. Jadi an mukhaffafah dengan silahnya. Bukan anna al-musyaddada dengan silahnya. Kenapa? Tidak masuk anna al-musyaddada dengan silahnya. Li'adami sama'. Ya, karena tidak dengar yang seperti itu. Wa ba'dhum alhaq al-musyaddada bil mukhaffafah, meskipun sebagiannya ada yang menyertakan anna yang bertasydid dengan mukhaffafah. Qala ba'dhum qaul al-Basriin fi Ahsin Mizaidin, sebagian mengatakan bahwasanya ucapannya orang-orang Basrah pada Ahsin Mizaidin, Ahsin Mizaidin, syudzudun min aujuh, ada sisi kelemahan katanya, sisi syadz, ya, dari beberapa sisi. Yang pertama isti'malul amri bi ma'na al-khabar, penggunaan amr, ya sigho amr dengan makna khabar, ya ahsin bi zaidin, di situ kan amr bentuknya, tapi maknanya khabar, ya kan, katanya. Dan terkelemahannya penggunaan amr dengan makna khabar, wa huwa ghairu ma'hudin bilal balil ma'hud maji'ul madhi bi ma'na al amr. Dan yang seperti ini, penggunaan amr dengan makna khabar, ya fi sighonya bil amr tapi maknanya madhi khabar, wa huwa ghairu ma'hud, adalah tidak di ketahui, tidak maklum, tidak diketahui, tidak dikenal. Balil ma'hudu, bahkan yang dikenal adalah maji'ul madhi bi ma'na al-amr, datangnya fi'il madhi dengan makna amr. Contoh ittaqallaha, ittaqallaha mru'un fa'ala khairan yusab 'alaih. Ya. Ittaqallah, ini sighahnya apa? Madhi, tapi maknanya apa? Amr. Ittaqillah maknanya. Liyattaqillah, ya kan? Liyattaqillaha imru'un. Ya, ittaqallaha imrun, maknanya liyattaqillaha imrun, hendaknya seseorang bertakwa kepada Allah. Liyaf'al khairan, hendaknya dia berbuat kebaikan. Makanya di sini jawabannya majzum, yusab 'alaih. Ya kan? Yusab 'alaih. Ini saya dia akan dibalasi dengannya. Jawab talab di sini kan majzum, yusab 'alaih. Ta'alu atlu. Ini menunjukkan bahwasanya di sini fi'il madhi ittaqallah maknanya amr. Buktinya apa? Jawabannya majzum, yusab 'alaih. Ya kan? Yusab 'alaih. Seperti ta'alau atlu alaikum. Sanihima, kemudian sisi syadz yang kedua katanya, isti'malu af'il bima'na sar. za soro za kada wahwa qalil, penggunaan af'il dengan makna soro. Iya. Soro za kada wahwa qalil, dan ini sedikit. Yang seperti ini sedikit. Salithwa, yang ketiga, wuku zahir fa'ilan li sighatil amr bi ghairi lam. Ah, yang ketiga, jatuhnya isim zahir sebagai fa'il bagi sigha amr tanpa adanya lam. Ya, tanpa adanya lam. Dengan selain lam. Ya. Jatuhnya isim zahir sebagai fa'il dari sigha amr dengan selain lam, tapi dengan ba di sini kan. Ya. Rabi'uha, yang keempat, hadzul fa'il, pembuangan fa'il. Pada semisal contoh, asmi' bihim wa absir. Ya, asmi' bihim wa absir, dibuangkan bihim, yang kedua. Khamisuha, yang kelima, ziyadatul ba fil fa'il. Adanya penambahan ba pada fa'il. Ya, ini kan jarang didapati. Intaha. Walakin, tapi di sini ditetapkan lagi oleh asy-syarih. Walakin mimma yu'ayyiduhu annahu khabar ala suratil amri ibrazu dhamir. Hanya saja di antara yang mendukungnya, ya, mendukung ucapannya al-Basriyin, bahwasanya dia af'il itu khabar meskipun dalam rupa fil amr. Ya. Mimma yu'ayyiduhu, mimma yu'ayyidu anna khabar ala suratil amr ibrazu, i'rabnya apa? Ibrazu. Hah? Supaya apa? Mubtada mu'akhar, khabarnya mana? Mimma. Di antara yang mendukung pendapatnya al-Basriyin bahwasanya dia itu adalah khabar dalam bentuk amr adalah ibrazu dhamir, munculnya dhamir pada contoh ahsin bika. Lihat. Dhamir bariz kaf, ahsin bika. I'rabnya apa kaf di sini? Sebagai apa? Fa'il tadi kan? Fa'il. Kalau fil amr bisa enggak? Ya, dhamirnya muncul untuk satu orang. Enggak bisa kan? Li'annahu bi ma'na ahsanta, karena ahsin bika maknanya ahsanta. Ahsanta di sini dhamirnya muncul. Tak, karena dia fil amr, fil madhi. Dibikin pula ahsin bika itu fil madhi. Kenapa? Karena tampak di sini dhamirnya. Seandainya di fil amr ya dhamirnya wajib mustadir untuk satu orang, iya kan? Wa dhamir ya bruzma'ah, dan yang namanya dhamir itu muncul bersama fil amr. Fil apa? Madhi, bersama fil madhi. Wa tama kanat bil kaf lamma ji'a biba'il jar. Falau lam yakun bima'na al-madhi la wajaba al-sitar wa lam yajuz al-idhar. Ya, kemudian mendatangkan ya makanat ta bil kaf. Ya, mendatangkan pada tempatnya ta dengan kaf, maksudnya menggantikan tempatnya ta dengan kaf. Lamma ji'a biba'il jar, ketika didatangkan ba' jar. Ya. Ya. Ketika dimasuki bakjar jadinya ya otomatis dhamirnya yang majrur ya kan kaf. Falau lam yakun bima'na al-madhi, seandainya di situ af'il bukan bermakna madhi, la wajaba li-sitar, misalnya wajib dhamirnya mustatir. Wa lam yajuz al-izhar, dan tidak boleh ditampakkan dhamirnya. Itu di antara yang memperkuat ya pendapat ini. Ya. Jadi af'il meskipun surahnya amr tapi maknanya madhi. Buktinya apa? Di situ muncul dhamirnya. Kalau fil amr tidak bakal muncul dhamirnya. Ya, sampai di sini ada yang mau disampaikan? Ada yang tertinggal? Ya. Apa? Jadi tempatnya ta itu digantikan dengan kaf. Ya. Di sini fa'ilnya kembali kepada mana? Ya, Basriyin tadi ya. Jadi pendapat al-Basriyin itu ataupun orang-orang Basrah ata makana ta, menggantikan pada tempatnya ta dengan kaf gitu loh. Ini kan mendatangi makan ta dengan kaf, maksudnya menggantikan posisi ta dengan kaf ketika didatangkan ba jar. Tadinya kan ahsan ta. Karena di sini ada ba jar maka diganti kafnya dengan diganti ta-nya dengan kaf bika. Sama aja sebagai fa'il i'rabnya. Banyak zaidah lazimah. Ya, tadinya ahsin bika, tadi ahsan taslinya dirubah menjadi siwa amr karena pada siwa amr ada ta'zim ya kan, jadi ahsin Kasih ba untuk lebih bagus gitu agar tidak jelek. Di situ ada fa'il bergandengan dengan fa'il, ahsinta ataupun ahsin zaidan, kan bagus kan? Kasih ba. Karena ada ba ya, tempatnya semuanya diganti, yang tadinya dhamir rafa diganti dengan dhamir yang majrur, meskipun tetap dia sebagai fa'il ya rabnya. Fa'nya zaidah. Ya. Ya, yang lain. Apa? Coba kalau ada yang keliru tulisan coba di ini ya. Iya. Iya, makanya ini ana juga tadi agak isyal gitu. Antum diam aja. Fasoha isnadu di sini pakai fasoha, faqabuha di situ ya. Kepada diam aja antum di situ. Harusnya qabuha ini. Yang lebih qabuha. Ini fasoha. Iya. Di situ qabuha ya. Sing itu ulangi lagi. Kalau di matan bagaimana itu? Wah, harus betul yang qabuha itu. Matanya dibaca belum sih? Belum ya? Hah? Faqabuha harusnya itu. Kita ulangi ya. Thumma ghuyyirat sighatu. Masa tadi juga agak isyal. Kemudian dirubahlah bentuknya. Yang tadinya bentuknya madhi menjadi amr. Iya. Nah, ketika dirubah bentuknya, tadinya fi'il madhi menjadi fi'il amr, qabuha isnaduhu ila ismi zahir, menjadi jelek dia, iya kan? Untuk disandarkan kepada isim zahir baru nyambung ini, iya kan? Karena bentuk fi'il amr untuk satu orang tidak boleh disandarkan kepada isim zahir, maka ditambahkanlah dia enggak qabuh, iya kan? Untuk menghindari ya al-qabuh ini, al-qabuh yang muncul pada sigha amr ditambahkan apa padanya ba. Iya, San. Masih dari tadi itu. Masih taunya. Sudah lewat. Ya. Qabuha itu di ralat. Sama di situ juga salah ya di matanya ya. Iya. Kok bisa kebalik ya. Ya. Harus perhatian ini. Qabuha itu salah ya. Qabuha. Ini baru. Ini tadi juga saya. Ini kurang nyambung. Yang lain. Ada yang terlewatkan atau ada yang salah juga? Ya, qabuha ya di sini salah sih, di matanya salah, di syarahnya juga salah qabuha. Harusnya sah di sini sah semua. Gak ada yang lain yang belum paham? Kita masuk ke tatimah. Silakan di baca dari tatimah. Sudah habis kitabnya nih. Saya ambil nyari kitab dulu nih. Habis tapi sudah protol. Ya, dibaca tadi matun sampai satu muka bab adad. Bismillah. Qala syari. Tadi matun. Jaru lafzu sihati ta'jubi majrul mithl falidha la yughayyiru bal falidha la yughayyir bal yuhafidhu alayhi kama yuhafidhu 'alal mithli fal yughayyiru dhalika al-lafz min tadkirihi wa ifradihi wa tasniyatihi wa jam'ihi inda isti'malihi kadhalika la yatasarrafu fihi ma bitaghyirin wala bitaqdimin lil ma'muli fala yuqalu ma zaidan ahsana wala bi zaidin ahsana wala yufassilu bainal 'amili wal ma'muli na'am yahtasir al fasl bi dhurfi wal jari wal majruri li thubutihi nazman wa nasran kaqawli amr min ma'di karib ma'ahsana fil hayja'i liqa'aha wa akrama fil lazabati ata'uha wa asbata fil mukarramati baqa'aha wa qawlul akhar ma'ahsana bil rajul ay astuqa wa jawasal jarmi wa isham al-fasl bil-hali nahu ma ahsana muqabbilan zaidan wa ajaza ba'duhum al-fasl bin-nida bima ruwiya anna aliyan radiyallahu anhu marrabi ammar min yasir radiyallahu anhu famasa turab an wajihi wa qala a'jiz ala abal yaqdhan an araka sari'an mujandilan wa fihi syahidun ala jawazi hatil ba'ad dakhilah ala fa'il ala fa'il af'al li'annal fa'il al-muta'ajjab minhu an wa wasilatuha wa huwa ja'isun kiasan muttaridan. Babul adadi ay babu bayani hukmi alfazihi min haythu tazkiri wa ta'nithi wal adadi ma yaqa'u jawaban likam fayandariju fihi alwahid walithnan id aw kila laka kam indaka. Babul adadi qala almu'alif i'lam anna alfazo al-adadi ala thalathil aqsamin al-awwalu ma yajri ala al-kiasi fayudhakkar ma'al mudhakkari wa yu'annath ma'al mu'annathi wa huwa al-wahidu wal-ithnan wa ma kana ala sihuti fa'ilin taqulu fil mudhakkar wahidun wa thnan wa thanin wa thalithun ila ashirin wa fil mu'annathi wahidatun wa thatani aw thintani aw thaniyatun wa thalithatun ila ashiratin wa kaza idha rukibat ma'al ashati aw ghayriha ila annaka ta'ti bi ahadin wa ihda wa hadi wa hadiyati fataqulu fil mudhakkar indi ahada ashara wa thna ashara wa hadi ashara wa thani ashara wa thalitha ashara ila tasi ashara wa fil mu'annathi ihda ashrata wa thata ashrata wa hadiyata ashrata wa thaniyata ashrata wa thalitha ashrata ila tasiata ashrata wa taqulu al-hadi wal-ishruna wa thani wal-ishruna ila al-tasi' wa tis'ina wa ihda wa ishruna wa thathani wa ishruna wal-hadiyatu wal-ishruna wa thaniyatu wal-ishruna ila al-tasi'ati wa tis'in. Qala al-sharih babu al-adadi ay babu bayani hukmi al-fadihi min haythu al-tadhkiri wa ta'nithi wal-adadi ma yaqa'u wal adadu ma yaqa'u jawaban likam fayandariju fihi alwahidu walithnan id law kila laka kam indak asaha antakula wahidun awithnan wa ahlul hisabi la yarawna alwahida min aladadi lianna aladada indahum wazzaidu ala alwahidi i'lam anna alfadhu aladad ay alfadhu al-mawdu'a bi'iza'il kamiyatil mawdi'ati lil'adadi ala thalathi aqsamin al-awalu ma yajri ay da'iman alal kiyas ay alal asal fayudhakkar ma'al mudhakkar wa yu'annath ma'al mu'annath wa huwa al-wahidu wal-ithnan wa ma kana min alfadhil adadi ala sihati fa'ilin kathalithin wa rabi'in wa khamisin ila ashirin taqulu fil mudhakar min dhalika wahidun wa thnani wa thanin wa thalithin wa hakadha ila ashirin bi idkhalil ghayah wa taqulu fil mu'annath wahidatin wa thnatani wa thintani wa thaniyatin wa thalithatin wa hakadha ila ashiratin bi idkhalil ghayah aydan wa hakadha hukmuha idha kanat mufradatan wa kadha al-hukmu idha rukibat hadhihi al-alfadhu ma'al ashrati aw ghayriha wa dhalika ba'da mujawasati al-ishrina fa innaha tajri 'ala al-qiyas illa innaka ta'ti bi ahadin wa ihda bi ibdalil wawi hamzatan fihima fi makanin wahidin wa wahiratin wa hadi wa hadiyatin bi wazni fa'ilatin fataqulu fil mudhakkar indi ahada ashara rajulan bi tadhkiri al juz'ain wa bina'ihima 'ala al fathi tatimmatun. Jara lafdhu sighati ta'ajjub majra al masal falidha la yughayyar bal yuhafaz 'alayhi kama yuhafaz 'ala al masal fala yughayyar dhalika al lafdhu min tadhkirihi wa ifradihi wa tasniyatihi wa jam'ihi 'inda isti'malihi كذلك لا يتصرف فيهما بتغيير ولا بتقديم للمعمول فلا يقال ما زيدا أحسن ولا بزيد أحسن ولا يفصل بين العامل والمعمول titik ya. Tatimah penyempurna pelengkap. Lafaz sighah ta'ajjub berlangsung pada tempatnya al-masal ya, seperti sudah menjadi perumpamaan. Falidza la yughayyar, oleh karenanya tidak boleh dirubah. Bal yuhafadz alaih, bahkan dijaga padanya. Kama yuhafaz ala al-masal, sebagaimana dijaga lafaz pada perumpamaan. Fala yughayyar dhalika al-lafzu, maka lafaz itu tidaklah dirubah. Ya, min tazkirihi wa ifradihi, dari mudzakarnya. Wa ifradihi mufradnya, tasniyahnya jama'nya. Inda isti'malihi, ketika digunakan. Ya. Jadi lafaznya tidak dirubah. Ya, seperti itu. Af'ala dengan af'il bi. Ya. Tidak dirubah bentuknya seperti itu. Tidak diperhatikan di situ tadzkir ifrad tasniyah jamak ketika digunakan. Mudzakkar ya seperti itu, muannats ya seperti itu. La yatasarraf fihima bitaghyirin wala bitaqdimin, tidak bisa dirubah-rubah pada keduanya dengan perubahan, apakah dengan wala bitaqdimin, tidak pula dengan ditakdim makmulnya. Faliqal, tidak boleh dikatakan mazaidan ahsana, ditakdim di sini makmulnya ahsan, enggak boleh. Wala bizaidin ahsin, ini juga enggak boleh. Wala ifsal bainal amili wal ma'mul, dan tidak boleh dipisahkan antara amilnya yaitu af'al dengan ma'mulnya yaitu muta'ajjab min. Na'am yuhtafar al-faslu bidh-dharfi wal-jari wal-majrur li thubuti nazman wa nasra. Benar, dimaafkan adanya pemisah yang memisahkan antara amil dengan ma'mulnya dengan dharf atau jar majrur, karena tetapnya hal ini pada nazm dan juga nasr, seperti ucapannya Amr ibni Ma'di Karib. Ya, ma ahsana fil haija liqa'aha, alangkah bagus pertemuannya, fil haija fi al harb, di medan perang. Wa akrama fi lazbati ata'aha, alangkah mulia pemberiannya, fil lazbat, ketika datang musibah-musibah, di waktu musibah-musibah. Wa asbata fil mukarramati baqa'aha, alangkah kokoh tetapnya dia di atas al-mukarramat ataupun al-mukrimat, kemuliaan-kemuliaan. Kemudian juga contoh yang lain, qawli al-akhar, ma ahsana birrajuli an yastuq, alangkah bagusnya birrajuli an yastuq. Ya, ma ahsana an yastuq aslinya, kemudian diselah-selai dengan jar majrur birrajuli, alangkah bagusnya kejujuran birrajul pada orang ini. Ya, yang dikagumi asidiknya. Ya, bukan alangkah bagus laki-laki ini, bukan. Tadi ma'ahsana anya suqo, ini aslinya. Alangkah bagus kejujuran birrajul pada ar-rajul ini. Wa jawaza al-jurmi wa Hisham al-fasla bil hali. Dan al-jurmi juga Hisham membolehkan fasl, pemisah, yang memisahkan antara amil dengan ma'mulnya dengan hal. Contoh, ma'ahsana mukbilan zaidan, alangkah bagusnya zaid ketika dalam keadaan mukbil datang. Wajaza ba'duhum al-fasla bin nida, sebagiannya membolehkan pemisah dengan nida. Ya, lima ruya anna aliyan, dikarenakan apa yang diriwayatkan anna aliyan radhiyallahu anhu, bahwasanya Ali radhiyallahu anhu marra bi Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu, beliau melewati Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu dalam keadaan beliau sudah terbunuh di perang Siffin atau apa. Famasaha turab an wajhi, maka Ali pun mengusap debu dari wajahnya. Wa qala aziz ya alayya, alayya di situ enggak ada titik ya. Aziznya enggak ada. Di sini enggak ada ini. Ini nuskhonya yang saya pegang juga beda lagi nih. Wa qala aziz 'alayya abal yaqdan an araka sari'an mujandala. Alangkah berat bagiku melihatmu terbunuh, terlempar di bumi, wahai abal yaqdan. Ya, di sini diselingi dengan apa? Nida abal yaqdan. Yani ya abal yaqdan, dibuang munadanya. Aziz 'alayya an. Nah itu. Dibuang baknya ya. Aziz 'alayya abal yaqdan an araka sari'an mujandala. Ya. Wa fihi syahid 'ala jawazi hadzal ba'. Di dalamnya pun ada syahid pendukung akan bolehnya membuang ba'. Ada khila 'ala fa'il. Af'il yang masuk pada fa'ilnya af'il. Karena al-fa'il al-muta'ajjab minhu, dia karena fa'ilnya al-muta'ajjab minhu, fa'ilnya al-muta'ajjab minhu adalah karena fa'il yang al-muta'ajjab minhu yang dikagumi. An wasilatuhu adalah an dan silahnya, wa wajizun qiyasan muqtaridan, dan membuang ba pada fa'ilnya af'il yang berupa an dan silahnya boleh qiyasi muqtaridan, bisa diterapkan ya secara umum. Ya, di sini ada yang mau disampaikan sebelum masuk ke bab yang baru, al-adad. Yang mana? Iya, tadinya kan aslinya aziz alayya an atau bi an araka. Alangkah berat bagiku melihatmu sorian maktulan, terbunuh, mujandala, terlempar ke debu tanah. Wahai abal yaqdhan. Di situ ada maknanya kan? Dilihat aja. Babul adad. Gak ada ya lainnya? Apa yang ditanyakan apa? Ya dianggap ucapan ini tidak bisa dihujah, mungkin ucapannya mualladin ataupun dari selain orang Arab yang mu'tabar gitu. Makanya Al-Azhari tidak memasukkannya gitu. Beliau hanya memasukkan ucapan atau nukilan-nukilan yang mu'tabar. Babul adad. Masih ada? Mana? Yang pembahasan apa tuh? Tatima belum? Tatima atas belum? Mana? Ini berarti belum tatima ya? Wah, Habib setelah itu. Hah? Oh, bimana syai'un azim. Bimana syai'un azim. Ya. Lianna isti'malaha. Ya. Ghaira, saya baca tadi. Lianna isti'malaha ghaira mausufah. Nadirun. Hawasin. Karena penggunaan dia makna kira dalam keadaan tidak disifati nadirun. Sebagai hal. Khabarnya nadir. Babul adad, bab adad. I'lam anna alfadha al-adadi ala thalathati aqsamin. Al-awwalu ma yajri ala al-qiyasi fayadhakkaru ma'a al-mudhakkari wa yu'annathu ma'a al-mu'annathi. وهو الواحد والاثنان وما كان على صيغة فاعل تقول في المذكر واحد واثنان وثان وثالث إلى عاشر وفي المؤنث واحدة واثنتان أو ثنتان وثانية وثالثة إلى عاشرة وكذا إذا ركبت مع العاشرة أو غيرها إلى أنك تأتي بأحد أو إحدى وحادية وحادية فتقول في المذكر عندي أحد عشر واثنى عشر وحادي عشر وثاني عشر وثالث عشر إلى تاسع عشر وفي المؤنث 11 و12 و11 و12 و13 إلى 19 وتقول الحادي والعشرون والثاني والعشرون إلى 99 و21 و22 والحادية والعشرون والثانية والعشرون إلى 99. Bab adad, ketahuilah bahwasanya lafaz-lafaz adad ada tiga macam. Yang pertama, ma yajri 'alal qiyas, apa yang diberlangsung sesuai dengan qiyas. Fa yuzakkar ma'al muzakkar, maka dia adad ini dimuzakkarkan bersama ma'dud yang muzakkar. Wa yu'annas ma'al mu'annas, dan dia dimu'annaskan bersama ma'dud yang mu'annas, yaitu wahid wal isnan. Jadi rajulun wahidun, rajulani isnan. Wa ma kana 'ala sighati fa'ilin, taqulu fil muzakkar, dan apa saja yang dia di atas sighah fa'il, maka disesuaikan yang muzakkar dengan muzakkar, mu'annas dan mu'annas. Ya, yang pertama al-wahid wal-ithnan, yang kedua apa saja yang dia di atas sighah fa'il. Taqulu fil muzakkar, engkau katakan pada muzakkar, wahidun rajulun wahidun, wasnan rajulani isnani, wasanin, kalau wasan fa'il biasanya maknanya ke, ya kan, tsanin yang kedua, salis ila ashir, ila ashir. Wa fil muannasi, dan pada yang muannas engkau katakan wahidatun, isnatani, aw sintani, aw tsaniyatun, aw tsalisatun ila ashirah. Wa kadza, demikian pula idza rukibat, apabila ini apa yang dia di atas sighah fa'il ditarkib bersama asyarah ataupun bersama selain asyarah, muzakkar dengan muzakkar, mu'annas dan mu'annas. Illa annaka ta'ti bi ahada wa ihda, hanya saja engkau datangkan ahada dan ihda, ya, wa hadiyah dan hadiyata, ya, ketika bersama asyara, bukan pakai wahid tapi pakai ahada atau ihda, kalau muzakkar, kalau mu'annas hadiyah atau hadiyata. Fataqulu fil muzakkar, maka engkau katakan pada muzakkarnya ahada, tuh bukan wahid, ya, ahada asyara, ahad asyara kawkaban, misalkan. Ithna asyara rajulan, misalkan. Wahadiya asyara, sama rajulan atau yang lainnya. Wathaniya asyara, wathalitha asyara, ila tasi'a asyara, sampai ke tasi'a asyara 19. Ya. Yeah. Sama ya, muzakkar-muzakkar semua. Ya. Yeah. Apa yang di atas wazan fa'il, sama muzakkar muzakkar, mu'annas mu'annas. Wa fil mu'annas, dan pada yang mu'annas ihda asyrata, untuk satunya pakai ihda asyrata, duanya isnata asyrata atau hadiyata asyrata. Ini biasanya kalau di atas wazan fa'il ada makna ke, ya. Wa tsaniyata asyrata wa tsalitsata asyrata ila tasi'ata asyrah, sampai 19 juga. Wa taqulu, engkau katakan al hadi wal ishrun, ini bersama wa taqul, engkau katakan, ya, al-hadi wal-ishrun, ya, wa-thani wal-ishrun, al-hadi wal-ishrun, wa-thani wal-ishrun, ila tasi' wal-ishrun, sampai at-tasi' wal-ishrun, kemudian ihda wa-ishrun, isnatan wa-ishrun, wal-hadiyatu wal-ishrun, wa-thaniyatu wal-ishrun, ila at-tasi'ati wa tis'in, sampai 99. Nah, itu yang berlangsung di atas kias. Ya. Wahid, kemudian isnan, kemudian apa saja yang dia di atas sighah fa'il. Nah, itu. Babul adad, babul adad. Ay babu bayani hukmi alfadhihi min haythu tadhkiri wa ta'nis. Bab penjelasan tentang hukum lafaz-lafaz. Min haitsu tadzkir wa ta'nits, dari sisi muzakkar dan mu'annas. Wal 'adadu ma yaqa'u jawaban li kam, dan 'adad adalah apa yang dijatuh sebagai jawaban dari kam. Fa yandariju fihi al-wahid wal itsnan, maka berjalan di bawahnya wahid dan itsnan, karena wahid dan itsnan bisa sebagai jawaban dari kam. Ya. Id law qila laka kam 'indak, karena seandainya ditanyakan kepadamu kam indak, ada berapa di sisi mula sah antakul wahid. Ini saya benar untuk dijawab wahid ataupun isnan. Sehingga wahid dan isnan pun masuk kepada adad. Wa ahlul hisab la yarawna al-wahida min al-adad, sedangkan ahlul hisab tidak memandang satu sebagai adad. Li'anna al-adad indahum huwa az-za'id 'ala al-wahid, karena adad bilangan di sisi mereka adalah apa yang lebih dari satu. I'lam anna al-fadhl adadi ay al-fadh, i'lam anna al-fadhl adadi ay al-afadha al-afadha al-mawdu'ata bi'iza'il kamiyyati al-mawdu'ati lil-adad 'ala thalathati aqsamin. Ketahuilah bahwa misalnya lafad-lafad adad, yani lafad-lafad yang diletakkan di hadapan al-kamiyyat al-mawdu'ah lil-adad, lafad-lafad yang diletakkan di hadapan kamiyyat, bilangan al-mawdu'ah lil-adad yang ditetapkan untuk adad, bilangan kamiyyah. Apa bagusnya kamiyyah? Terjemahannya, lafad-lafad yang diletakkan bi izail kamiyah di hadapan al kamiyah, apa bagusnya kamiyah jumlah atau apa al mawdu'ah lil adad yang diletakkan untuk adad ala thalathati aqsam, ada tiga macam. Al awwalu ma yajri ay daiman ala al qiyas, yang pertama yang dia selalu berjalan sesuai dengan qiyas ay ala al asl, yakni sesuai dengan asalnya. Fa yadhakkar ma al mudhakkar, jadi muzakarkan bersama muzakar, dimuzakarkan adanya bersama yang muzakar, ma'adud yang muzakar. Uyu'annas ma'al mu'annas, dan dia mu'annaskan bersama ma'adud yang mu'annas. Wahual wahid wal-isnan, yaitu yang pertama wahid wal-isnan, yang pertama itu. Yang kedua, wa makana min alfadhil adad ya ala sighati fa'il, lafad-lafad adad yang di atas sighah fa'il. Si salis, rabi, khamis, ashir, ya. في الفصل الرابع الفصل الخامس تقول في المذكر engkau katakan pada muzakkar dari bilangan-bilangan tersebut wahidun isnani sanin salis ya wahidun isnani sanin salis hakadha ila ashir, demikian sampai ashir bi idkhalil ghayah, dengan memasukkan puncaknya itu ashir, dimasukkan ashirnya ya. Wa taqulu fil mu'annas, dan engkau katakan pada mu'annas wahidah, wahidatun, wa thnatani, aw thintani, aw thaniyah, wa thalithah, wa hakadha ila ashirah, demikian sampai 10, bi idkhalil ghayah, dengan memasukkan ghayahnya juga. Wa hakadha hukmuha idha kanat mufrodatan, demikian pula hukumnya adad ini, apabila mufrodatan, disendirikan. Wa kadhal hukmu idha rukibat, demikian pula hukumnya ketika ditarkib. Jadi ketika disendirikan wahid, kemudian isnan, dan apa yang dia di atas wazan fa'il, itu dimuzakarkan bersama yang muzakar, dimu'anaskan bersama yang mu'anas. Ketika mufrodah disendirikan, tidak ditarkib. Juga demikian pula hukumnya, ketika ditarkib, dimuzakarkan bersama yang muzakar, dimu'anaskan bersama mu'anas. Wa kadzal hukmu idza rukibat, demikian pula hukumnya, yakni di apa? Muzakarkan bersama muzakar, mu'anaskan bersama mu'anas. Idza rukibat hadzal alfaz ma'al asharah, atau غيرها, ketika lafaz-lafaz ini wahid, kemudian isnan, kemudian juga tsani, tsalits, dan akhirih, ketika ditarkib dengan asyarah ataupun selain asyarah. Selain asyarah adalah ba'da mujawazati al-20, setelah melewati al-20 20. Fa inna tajri 'ala al-qiyas, artinya dia bilangan tersebut berlangsung sesuai dengan qiyas. Illa innaka ta'ti bi ahad wa ihda, hanya saja engkau mendatangkan ahad dan ihda. Bibdalil wawi hamzatan, dengan mengganti wawunya, tadinya kan wahid, diganti wahid wawunya dengan hamzah pada keduanya. Ya. Bibdalil wawu hamzah fihima, dengan mengganti wawu dengan hamzah pada keduanya. Ya. Fi makanin wahid, wahidah, wahadiyah, wahadiyah, dengan mengganti wawu dengan hamzah pada keduanya. Fi makanin wahid, di satu tempat, wahid, wawu dan hamzahnya, ya, aw dan alifnya, ya, wahid menjadi apa? Ahad, diganti apa berarti? Wau dan alif ya diganti dengan hamzah. Ahad. Dengan mengganti wau dengan hamzah pada keduanya. Biibdalil wawi wa hamzati kalir ya. Biibdalil wawi wal hamzatu wa hamzah itu. Ada alif lamnya enggak hamzanya? Enggak ada. Berarti hamzatan ya. Biibdalil wawi hamzatan, dengan mengganti wawu dengan hamzah pada keduanya, pada pada ahada dan ihda ya. Fi makanin wahid. Fi makani wahid wa wahidah ya. Pada tempatnya wahid dan wahidah. Ya. Wahid menjadi apa? Ahad. Ya, diganti di situ wawunya dengan hamzah. Kemudian wahidah diganti menjadi ihda. Diganti menjadi ihda. Wawunya diganti hamzah. Wahadiyah, wahadiyata. Kemudian hadiyah dan hadiyata. Di wazni fa'ilah, dengan wazan fa'ilah. Fataqulu fil mudhakar indi ahada asyara. Hadiyah dan hadiyah dengan wazan fa'ilah. Fatakul, maka engkau katakan pada yang muzakkar, indi ahada asyara. Indi ahada asyara rajulan. Bitazkiril juz'aini, dengan memuzakkarkan dua bagiannya. Ahada dan asyara. Wabina'ihima alal fathi, dan memabnikan keduanya di atas fathah. Fatakul indi isna asyara. Dan engkau katakan indi isna asyara. InsyaAllah masih panjang ini. Pembahasannya kita tunda untuk kesempatan berikutnya. Ya. Nanti akan kita ulang. Pada kesempatan berikutnya. Subhanallah wa bihamdik. Syadallah ilaha ilaha anta. Assalamualaikum.